saat ku lihat engkau berdua di sana sedang memadu cinta begitu mesranya dengan dia sahabat karibku. Cantik wajahmu tapi hatimu tidak, lain di bibir dan lain pula di hati. Kau bilang hanya aku di dalam hatimu, teganya engkau menyakiti hati. Aku benci kepadamu, aku benci kepadanya, teganya engkau membagi cinta. Sakit hatiku padamu, sakit hatiku padanya, pandainya engkau bersanding wala. Wajahmu tapi hatimu tidak, lain di bibir dan lain pula di hati. Kau bilang hanya aku di dalam hatimu, teganya engkau menyakiti hatiku. Kepadamu, aku benci kepadanya, teganya engkau membagi cinta. Sakit hatiku padamu, sakit hatiku padanya, pandainya engkau bersandiwara. Teganya engkau membagi cinta. Sakit hatiku padamu, sakit hatiku padanya, pandainya engkau bersandiwara. Teganya engkau.